mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti singkat di pikiranmu. Saben dino marani hatiku. Kurang kepiye anggon ku sing resmani. Nanging sing tak tampo loro ati. Apa coba salahku nganti koro loro. Apa pancen wis ono sing liyo. Ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sintati pikiranmu. Demi nomarani hatiku. Eto awan bengi ratau sopo omah. Bali seminggu pisan malah gawa masalah. Jarene pamite kecok oleh uto. Kebule baline gawa wedoan liyo. Apa jopo salahku nanti ke loro-loro. Apa panjen wis ono sing liyo. Aku lo cinta-cinta ada juga kangen-kangenan. Sekarang kau berubah setelah kenal dia. Carine, janjine, sehidup semati. Nyatane, kali ini kau yang cari.